warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dini dari Cimindi. Allah ngajak bu kan dia juara. Tebihnya kang. Gede pahalana bu. Pak Ustadz mau nanya, ini kan tentang apa sih Saul. Yang tadi itu kalau punya suami dua ikhlas. Oh ini juara. Tolong diperhatikan oh, dengan seksama ya. Ditambah istri dua. Istri dua. Apa itu definisi ikhlas? Menerima ikhlas itu seperti apa? Gitu. Siap. Udah, bukan ya? Ikhlas kalau masih sakit, bukan sabar kalau ya. Masih berat. Iya maksudnya apa itunya? Secara spesifiknya gitu supaya ibu-ibu itu ikhlas lah di madu. Ah di mana ikhlas Ade. Bu? Ah. Tepuk tangan buat si ibu. Sehingga saya menjelaskannya leluasa. Iya betul betul. Ya bu, tunggu katanya. Tuh menang hadiah nu nanya kembar ikhlas. Bu. Di Al-Qur'an ayat surat Al-Ikhlas. Sok orang baca. Kul huwallah wahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut enggak kalimat ikhlasnya? Ikhlas mah lain pagawean bibir, pagawean hate nu paham. Salaki urang teh lain Allah. Metak salaki maot ge teu ngilu. Eta cenah kawin deui berarti takdir Allah. Pangih jeung budak di moal salaki moal budak. Kang eta budak saha? Budak akang nuti tasik, alhamdulillah ya Allah, boga budak teu kudu ngajuru, ikhlas. Nya, hampang ku ikhlas mah nya. Hese bun rangkeun aja da ikhlas mah lain terangkeunan, praktekkeunan. Nah sematak busing ikhlas, ikhlaskeun weh. Nya, sedekahkeun geus. Ame teh capek nyeseh. Nyeseh kunu ka hiji, moekeun kunu ka dua, ngistrika kunu ka tilu, ngasupkeun lemari kunu ka opat. Nikmat, hampang. Nya. Siap bu, tuh si ibu mas soleh, sing asup kayak surga bu. Siap. Oh eta istri muda nute ikhlas berarti. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga. Antepkan we bu, tekudu didoakan. Jadi kia doakan salaki namun gitu mah berarti tak adil. Udah cerai nyangges nungges mah, nangan deh we. Gampang jeng sayah mah. Nya bosen tinggalkeun berat ecageun yeah. Rek salingkuh pek rek satia alhamdulillah gampang jeung sayah mah mun salaki ngajengkelkeun doakeun kieu ya Allah kalau memang suamiku sudah tidak baik untukku simpan dia di sisimu geus we sakit innalillahi ya pak nya cenah pae